السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. باب tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah kalian kembali setelah aku meninggal dunia kufaran menjadi orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sehingga kalian memenggal leher sebagian yang lain. Jarir bin Abdillah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan fi hajjatil wada, ketika haji wada. Disebut sebagai haji wada karena haji ini adalah tanda perpisahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Dan setelah haji wada hanya berselang beberapa bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji berapa kali? Sekali seumur hidup. Dan beliau umrah 4 kali. Beliau haji sekali dan umrah 4 kali. 3 kali umrah sebelum haji dan umrah yang terakhir bersamaan dengan haji. Karena itu boleh melakukan umrah sebelum berangkat haji, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali umrah sebelum beliau haji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji sekali bukan berarti ini sunnah. Karena itulah haji boleh dilakukan berkali-kali sesuai dengan kemampuan masing-masing kaum muslimin dan kembali kepada izin yang ada dalam pemerintah. Sehingga bukan bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam haji sekali seumur hidup. Karena haji itu amal tahunan, bukan amal seumur hidup sekali. Lalu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji sekali? Karena kondisi. Dan beliau hanya memungkinkan untuk berhaji sekali. Tidak mungkin untuk berhaji lebih dari sekali. Di tahun 9 Hijriah, Masjidil Haram masih penuh dengan berhala. Dan banyak orang yang tawaf sambil telanjang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan haji sampai tahun 9 Hijriah. Dan beliau haji di tahun 10 Hijriah. Karena ketika itu Masjidil Haram sudah bersih, orang-orang musyrikin sudah tidak boleh lagi melaksanakan haji, sehingga tidak ada lagi haji atau tawaf sambil telanjang di Masjidil Haram. Dan tahun 11 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sehingga kesempatan beliau untuk berhaji hanya sekali seumur hidup beliau. Tapi bagi kaum muslimin yang punya kemampuan lebih dari itu, maka mereka dianjurkan untuk berhaji lebih dari itu. Makanya termasuk di antara prestasi yang dimiliki oleh para sahabat, haji mereka itu berkali-kali. Ada yang haji sesuai dengan lama dia melakukan haji setelah haji wada. Sesuai dengan lama usia dia melakukan haji setelah haji wada. Sehingga begitu selesai haji wada, tahun depan haji lagi, dan begitu seterusnya sampai meninggal dunia. Ada yang berhaji 50 kali. Ada yang berhaji 40 kali, ada yang berhaji sekian puluh kali, 20 berapa kali, ada yang belasan kali. Karena mereka setiap tahun berangkat haji. Dan itulah prakteknya, praktek amal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika haji wada, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Jarir bin Abdullah istansitin nas, minta semua orang untuk diam, karena Nabi SAW mau berkhutbah. Dan mengingat Rasulullah SAW tidak memiliki pengeras suara, beliau berkhutbah di atas unta dan para sahabat berada di sekeliling beliau mendengar, padahal jumlahnya kurang lebih 120 ribu orang di padang Arafah. Ketika wukuf, Nabi SAW berkhutbah, maka beliau minta kepada semua jamaah untuk diam. Istansitin nas, beliau minta kepada Jarir bin Abdullah untuk meminta kepada masyarakat agar diam. Faqala, kemudian setelah semuanya terdiam, barulah Nabi SAW berkhutbah. Dalam khutbahnya beliau mengatakan, La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian setelah aku meninggal dunia, ba'di setelahku maksudnya, setelah aku meninggal dunia, tarji'u kuffaran, kembali menjadi kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sehingga satu sama lain saling membunuh, sebagian yang lain membunuh kaum muslimin yang lainnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan riwayat Bukhari disebutkan di bab al-insad lil ulama, bab tentang perintah untuk diam dalam rangka mendengar seorang ulama yang sedang ceramah. Ini disebutkan oleh Bukhari dalam bab al-insad lil ulama, perintah untuk diam ketika ada ceramah yang disampaikan oleh ulama. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang kita baca menunjukkan bagaimana adab yang perlu kita perhatikan ketika kita mendengarkan tausiah. Seperti bab yang disampaikan oleh Bukhari, bahwa ketika ada tausiah kita harus diam. Kalau kita punya hajat dan tidak memungkinkan untuk diam, maka jangan tinggal di tempat yang ada tausiah. Jangan tetap menetap di tempat yang ada tausiah, sehingga kita izin meninggalkan majelis, misalnya harus ngobrol atau harus telepon, kemudian keluar majelis, dan setelah tidak ganggu silakan ngobrol. Makanya kalau ada orang yang ngobrol dalam majelis, maka sebaiknya izin, saya mau ngobrol sebentar, ya, silakan keluar dari majelis. Karena ngobrol di majelis ini naqisul adab, berarti kurang beradab. Kemudian hadis yang semena dengan ini adalah hadis bawahnya, hadisu Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, wailakum au waihakum la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Wailakum, celaka kalian. Waihakum, kasihan kalian. La tarji'u ba'di, janganlah kalian kembali setelah aku meninggal dunia, kufaran, menjadi orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang satu sama lain saling membunuh. Dan ini semakna dengan hadis sebelumnya. Tentang perbedaan kalimat waihakum dan wailakum, kalau wailakum ini kalimat at-ta'ajjub, terheran ketika melihat kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang. Kemudian ketika melihat kondisi seperti itu, kita langsung mengucapkan wailakum. Saya terheran dengan kesalahan yang kalian lakukan. Sedangkan waihakum bimakna rahmah, maknanya adalah kasihan. Karena itu kalau dia mengucapkan waihakum, kita bisa terjemahkan kasihan kalian. karena kalian telah terjerumus dalam kesalahan. Sehingga di sini bukan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya keburukan untuk para sahabat. Sebagian orang Syiah menjadikan hadis seperti ini sebagai dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan kepada para sahabat. Makanya terkadang beliau mengucapkan wailakum, cilaka kalian. Nah, itu kalau bahasa yang mereka terjemahkan. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan untuk para sahabat. Tapi pemahaman ini tidak benar, karena kalimat wailakum bukan mendoakan keburukan, tapi lafdzut ta'ajjub, kalimat heran ketika kita melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain yang ada di lingkungan kita. Sedangkan waihakum itu lafdzur rahmah, lafaz untuk menunjukkan rasa kasihan. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kemudian kita ucapkan waihakum, kasihan kalian, segeralah berubah atas kesalahan dari kesalahan yang telah kalian lakukan. Dan dua-duanya bukan doa buruk yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. La tarji'u ba'di, janganlah kalian kembali, ba'di setelah aku meninggal, kufaran, menjadi orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yang kalian saling membunuh satu dengan yang lain. Apa makna jangan kembali menjadi orang kafir setelah aku meninggal dunia? Apakah berarti bahasanya sahabat setelah ditinggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka jadi murtad? Dan ini juga dalilnya orang Syiah untuk mengkafirkan para sahabat. Jawabannya tidak seperti itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang makna la tarji'u ba'di kufaran. Janganlah kalian menjadi kafir setelah aku meninggal dunia. Yang pertama, yang dimaksud kafir di sini adalah kafir dari sisi bahasa. Dan kafir dari sisi bahasa maknanya apa? Menutupi. Kafir dari sisi bahasa maknanya adalah menutupi. Makanya dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut para petani dengan kufar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'jibul kufara nabatuhu, tanaman-tanaman itu membuat terheran para kufar. Yang dimaksud para kufar, orang-orang kafir di situ adalah para petani. Allah dalam Al-Quran menyebut petani dengan kafir, karena petani itu menutupi biji dengan tanah. Mereka adalah orang-orang yang suka menutupi, maksudnya menutupi biji dengan tanah. Dan kafir disebut kafir karena mereka menutupi imannya dengan perbuatan yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Makanya mereka disebut sebagai kufar atau orang kafir, orang yang menutupi iman mereka. Kemudian hadis ini dipahami makna kafir di sini adalah kafir dari sisi bahasa yang artinya apa? Menutupi. Sehingga maksud hadis adalah janganlah kalian menutupi hak muslim yang lain dengan cara membunuh mereka. Padahal hak seorang muslim seharusnya dibantu dan ditolong, bukan malah dibunuh. Sehingga ketika seorang muslim itu membunuh muslim yang lain, maka dia menutupi hak muslim yang lainnya. Dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Seharusnya kalian tolong, kalian bela, bukan kalian tutupi. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud la tarji'u ba'di kufaron, janganlah kalian kembali kafir setelah aku meninggal, maknanya adalah la taf'alu bil mu'minina ma taf'aluna bil kufar. janganlah kalian memperlakukan orang-orang mukmin sebagaimana perlakuan kalian kepada orang-orang kafir. Janganlah kalian memperlakukan orang-orang mukmin sebagaimana perlakuan kalian kepada orang kafir. Yadribu ba'dukum bi ba'din atau yadribu ba'dukum ba'dho, dengan itu kalian membunuh orang mukmin yang lain. Dan ini pendapat Ad-Dawudi. Kemudian pendapat yang berikutnya, la tarji'u ba'di kufaran, jangan kembali menjadi kafir selaku meninggal. Maksudnya jangan melakukan perbuatan dosa besar, terutama pembunuhan, yang ini merupakan sebab yang bisa mengantarkan kalian kepada kekufuran. Karena al-kabiratu baridatun lil kufri, karena perbuatan dosa besar adalah pengantar kepada perbuatan kekufuran. Dan kita bisa lihat betapa banyak orang yang sudah berkelimang dosa besar, terbiasa dengan perbuatan dosa besar, akhirnya dia jadi kafir. Disebabkan dosa besar yang belum dia tobati, namun dia pertahankan. Kemudian yang terakhir, makna kalimat ini adalah, janganlah kalian menghalalkan darahnya kaum muslimin sebagaimana layaknya yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin. Karena itu dalam hadis ini tidak ada yang menunjukkan bahasanya para sahabat berubah menjadi kafir setelah ditinggal wafat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang Syiah punya keyakinan setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sahabat jadi kafir. Disebabkan karena mereka tidak mau membagi warisan yang ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Fatimah radhiyallahu anha dan Ahlul Bait. Kemudian dikafirkan karena warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diserahkan kepada Ahlul Bait beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan warisan. Semua warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disedekahkan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sepeser pun tidak ada warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk harta benda. Adanya rumah yang ditinggali oleh para istri beliau sampai mereka wafat. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, babun bayanu kufri man qal mutirna bin nau, bab tentang penjelasan kafirnya orang yang mengatakan kita diberi hujan karena bintang tertentu. Hadis ini sudah sering kita baca, hadis yang sudah sering kita baca yang menunjukkan keutamaan berdoa selesai hujan. Hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil Hudaybiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami salat subuh di Hudaybiyah. Ala isri sama'in kanat minal lailah. Yang waktu itu malam harinya baru saja turun hujan, sehingga masih ada bekas-bekas hujan yang turun di malam hari. Dan makna sama dalam hadis ini artinya adalah al-matar. Ala isri sama'in bimakna ala isri matarin. Karena dengan adanya bekas hujan yang turun di malam hari. Falamman sarafa aqbala 'alan nas. Selesai Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, beliau menghadap ke arah makmum. Faqala, lalu beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang sedang disabdakan oleh Rabb kalian? Dan ini ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat selesai salat wajib. Ini dalil bolehnya memberikan ceramah setelah selesai salat wajib tanpa harus meminta izin kepada para makmum. Karena Nabi SAW sering memberikan ceramah setelah salat wajib dan beliau tidak berikan muqaddimah sebelumnya dengan permintaan izin. Mohon maaf ganggu doa dan zikir para jamaah sekalian. Saya akan menyampaikan ceramah di pagi hari ini. Tidak ada demikian. Nabi SAW menyampaikan ceramah begitu selesai sholat. Lalu apa yang dilakukan oleh makmum? Makmum mendengarkan sambil berzikir silahkan, diam juga silahkan. Karena membaca zikir dengan mendengarkan tausiah tidak bertentangan. Sehingga dia boleh berzikir, kemudian imam menyampaikan tausiah. Atau kalau dia merasa terganggu, misalnya enggak bisa fokus, maka dia bisa mendengarkan tausiah dan meninggalkan zikir. Dan dia tetap mendapatkan pahala zikir karena dia sudah punya niat untuk berzikir, punya keinginan untuk berzikir, namun tidak jadi zikir karena ada sebab yang lain. Sehingga dalam kondisi ini dia tetap mendapatkan pahala zikir. Hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang sedang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qalu, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Dulu sudah pernah kita berikan penjelasan tentang hukum mengucapkan Rasulnya yang paling tahu. Kapan boleh dan kapan tidak boleh? Yang pertama, ini boleh selama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Yang kedua, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mati, kapan boleh dan kapan tidak boleh? Untuk masalah syariat, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh dicantumkan di situ. Misalnya, kita ditanya, hukum kayak gini boleh atau tidak? Terus kita mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh atau tidak ini? Boleh. Kenapa? Masalah syariat. Dan Rasulullah SAW paling tahu tentang masalah syariat dibandingkan semua umat manusia. Yang kedua, masalah selain syariat, seperti masalah takdir atau yang sifatnya duniawi, maka tidak boleh menyebut nama Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita ditanya, kalau misalnya saya membuat laporan keuangan kayak gini, nanti bisa enggak saya bebas dari pajak? Kita tidak boleh mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam, karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bukan konsultan pajak. Sehingga Nabi Sallallahu alaihi wasallam tidak tahu permasalahan ini. Atau kita misalnya menyampaikan kejadian masa depan, kira-kira besok yang menang siapa? Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, ini juga salah, karena Rasulullah SAW tidak tahu besok terjadi apa. Sehingga kalimat Allah wa rasuluhu a'lam yang diucapkan oleh para sahabat tidak semuanya boleh kita tiru. Hanya ada beberapa kalimat yang boleh kita cantumkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, Asbaha min ibadiya mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ini ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada hambaku yang kufur kepadaku. Beriman kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Kufur kepada Allah. Karena hadis ini hadis qudsi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Satu. Maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa ini? Hadis qudsi. Kalau Al-Qur'an, makna dan redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan yang pertama. Yang kedua, Al-Qur'an tidak bisa dipalsukan karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi mudah bagi manusia untuk memalsukannya. Karena hadis qudsi tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada hadis qudsi yang palsu, kita enggak perlu heran, loh, kok bisa ini hadis qudsi firman Allah kok bisa dipalsukan? Ini bukan ayat Al-Qur'an. Sehingga mudah bagi orang untuk membuat sesuatu yang palsu. Makanya peredaran hadis palsu jauh lebih gampang dibandingkan peredaran Al-Qur'an palsu. Kalau hadis palsu, sekali buat broadcast bisa kemana-mana. Apalagi kalau pakai atas nama Ahlul Bait, Muhammad Al-Baqir, itu termasuk Ahlul Bait. Dan saya baru saja mendapatkan hadis qudsi, hadis palsu yang baru, yang tahun-tahun sebelumnya belum pernah saya dapatkan. Baru tahun ini ada. Dan insya Allah tahun depan akan ada yang baru. Hadis itu berbunyi, bahasanya ketika hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan melihat semua hambanya dan Allah mengampuni mereka semua kecuali orang yang bermusuhan. Karena itu perbanyaklah minta ampun, minta maaf kepada yang lainnya. Kemudian diikuti mohon maaf lahir batin, selamat menjalankan ibadah puasa Arafah dan selamat Idul Adha. Baru tahun ini saya mendapatkannya. Dulu enggak pernah ada hadis seperti ini. Makanya hadis palsu itu bisa jadi sepanjang tahun akan bertambah. Dan orang yang beriman ketika mendapatkan seperti ini mohon untuk tidak disebarkan, meskipun semarak di masyarakat. Tapi kalau ayat palsu tidak mungkin bisa tersebar, karena jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah yang menurunkan adz-dzikra dan akulah yang menjaganya. Makanya kalau ada ayat palsu, siapapun yang membuatnya, baik orang Nasrani, para pendeta kan sering ya, dia bermain ayat palsu, atau orang-orang Syiah, atau kelompok yang lainnya termasuk Ahmadiyah yang mereka membuat at-tadzkirah, sudah, biarkan saja, enggak usah diresahkan, akan hilang dengan sendirinya. Karena ayat palsu tidak akan mungkin bisa tersebar. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, Allah yang akan menjaga Al-Qur'annya. Tapi kalau hadis palsu tersebar sangat mudah. Banyak orang membuat hadis yang palsu. Makanya untuk yang kedua kita perlu lebih waspada dibandingkan yang pertama. Kalau yang pertama, tinggal kita ambil Al-Quran, cetakan apapun, insya Allah aman. Karena tidak ada ayat palsu, Al-Quran yang palsu yang berhasil beredar di tengah masyarakat. Tinggal kita ambil Al-Quran versi apapun yang beredar, insya Allah terjamin keasliannya. Kecuali kalau nyari yang aneh-aneh, misalnya saya pengen Al-Quran yang tidak ada duanya di dunia. Nah itu pasti Al-Quran yang menyimpang. Karena Al-Quran itu harus tersebar di seluruh kaum muslimin. Tidak ada istilah Al-Quran khusus yang tidak ada duanya di dunia, atau hanya dimiliki oleh orang tertentu, atau Al-Quran ini hanya dimiliki oleh tokoh tertentu, kiai tertentu. Kalau ada Al-Quran seperti itu, kita bisa pastikan ini Al-Quran yang menyimpang. Karena syarat dari Al-Quran adalah dia dinukil secara mutawatir. Dia dinukil secara tersebar di masyarakat. Nah, ada sebagian orang yang terkadang saking fanatiknya terhadap gurunya, dia itu sampai punya keyakinan, guru saya itu punya Al-Quran yang tidak dimiliki oleh orang yang lain. Kalau itu benar, ini kekafiran. Kalau ini benar, ini kekafiran. Dan alhamdulillah itu kedustaan. Karena kalau ada Al-Quran dimiliki oleh satu orang, tidak dimiliki oleh yang lain, berarti dia menyembunyikan Al-Quran. Dan itu karakternya Yahudi. yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Dan tidak ada istilah Al-Qur'an yang hanya dimiliki oleh sebagian orang, dimiliki oleh satu orang, tidak dimiliki oleh orang yang lain. Dan kalau ada Al-Qur'an palsu, pasti tidak akan berhasil untuk tersebar di masyarakat. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, di pagi hari ini ada hamba-Ku yang beriman kepada-Ku dan kufur kepada-Ku. Fa amma man qal, untuk orang yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmati, kita diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, maka dia beriman kepada-Ku dan kufur kepada bintang. Wa amma man qala mutirna bi nawi kadza wa kadza, fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Sementara siapa yang di pagi hari dia mengucapkan kita diberi hujan karena kehadiran bintang ini, karena rasi bintang ini sudah terbit, maka dia beriman kepada bintang, dia kufur kepada-Ku dan beriman kepada bintang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat di Hudaybiyah, dan peristiwa Hudaybiyah, sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ini terjadi setahun sebelum Fathu Mekah. Karena itulah bisa jadi yang mengucapkan mutirna binaui kada wa kada adalah orang musyrikin, yang mereka sering mengkaitkan turunnya hujan dengan apa? Bintang. Sehingga mereka anggap dengan adanya bintang ini hujan pasti turun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut ini sebagai perbuatan beriman kepada bintang, kufur kepada Allah, karena dia tidak mau mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan membaca mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Setelah kita melihat ada bekas-bekas hujan yang turun, baik kita menjumpai hujannya maupun tidak menjumpai hujannya. Setelah hujan turun, maka tidak lupa kita mengucapkan mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita buka pintu, ternyata kok ada bekas-bekas basah, berarti habis hujan, maka kita mengucapkan mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Meskipun kita tidak mendengar suaranya, kita tidak merasakan tadi malam turun hujan, namun ketika kita melihat ada bekasnya, maka kita mengucapkan doa ini. Dan kita dilarang untuk menisbahkan hujan kepada selain Allah. Misalnya kita diberi hujan karena misalnya apa? Walang ya. Walang apa namanya? Walang garing. Ada walang tertentu yang dia dianggap sebagai penanda turunnya hujan. Nah, walange iki wis muni, dilunkas hujan. Sehingga hujan itu dikembalikan kepada si walang. Maka yang seperti ini tidak boleh kita lakukan. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan bab ad-dalil ala anna hubbal ansar minal iman. Bab tentang dalil bahasanya mencintai orang-orang ansar termasuk bagian dari iman. Hadithu Anas ibn Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Bagian dari tanda iman adalah mencintai orang ansar, dan bagian dari tanda kemunafikan adalah membenci orang ansar. Kemudian dalam hadis yang lain dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun. Orang-orang ansar hanya dicintai oleh orang mukmin. wala yubghiduhum illa munafiqun. Dan tidak ada orang yang mencintai, orang yang membenci orang Ansar, tidak ada yang membenci orang Ansar kecuali orang munafik. Faman ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang mencintai orang Ansar, maka Allah mencintai mereka. Waman abghadahum abghadahullah. Dan siapa yang membenci orang Ansar, maka Allah akan membencinya. Akhrajahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, bab manaqibul Ansar. Dan ini menunjukkan keistimewaan orang Ansar. Disebut Ansar dari kata Nasara, yang artinya menolong. Dan gelar Ansar yang memberikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama di kalangan muhajirin dan ansar. Karena itulah istilah muhajirin dan istilah ansar itu istilah syar'i. Disebut istilah syar'i karena istilah ini baru muncul setelah adanya wahyu, yang mengajarkan wahyu. Dan gelar muhajirin dan ansar, wallahu a'lam, ini berlaku untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zaman itu. Karena itulah kita tidak menggelari muhajirin dan ansar untuk orang di zaman sekarang. Sehingga tidak ada istilah dia sedang hijrah. Kemudian kita gelari muhajirin. Ditampung oleh mertuanya, maka mertuanya kita gelari al-ansar. Ini bukan hijrah ya, tapi ngelamar. Ada orang mudah menggunakan istilah hijrah. Saya mau hijrah kemana? Ke Surabaya. Dari mana? Dari Jogja. Berarti Jogja negeri kafir, Surabaya negeri mukmin. Karena hijrah tempat itu hanya ada dua kemungkinan. Min daril khauf ila daril amni, atau min daril kufri ila daril iman. Dari negeri yang tidak aman kepada negeri yang aman. Seperti misalnya Suriah, kemudian hijrah ke Yordan, atau ke Mesir, atau ke Saudi. Bisa disebut hijrah. Dari negeri yang tidak aman menuju negeri yang aman. Atau orang-orang Gaza, misalnya dia merasa terganggu terus hijrah mencari daerah yang aman. Atau yang kedua, hijrah dari negeri kafir ke negeri mukmin. Dan sering sekali orang menggunakan istilah ini. Saya mau hijrah dari Sleman ke Bantul. Maka Sleman negeri kafir, Bantul negeri mukmin. Dan ini konsekuensi yang enggak baik ya, ketika menggunakan istilah yang tidak tepat. Makanya jangan gunakan istilah hijrah, gunakan saja pindahan. Insya Allah lebih aman. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.